Sebenarnya gini sih, jadi waktu itu pas aku masih kecil, mama tuh bilang kalau aku tuh suka jalan-jalan, lari-larian di rumah sambil nyanyi lagu Nika Ardila yang aku bagai nelayan gitu. Jadi karena itu mama suka bilang sama aku kayaknya, kayaknya ini anak nanti gede jadi penyanyi gitu. Padahal maksud aku, ya aku ngerasanya kayaknya setelah aku dewasa gitu, kayaknya gue gak jadi penyanyi deh, kayaknya suara gue gak gitu-gitu bagus banget gitu. Cuma entah kenapa sampai sekarang mama yang suka selalu bilang, ayo dong coba dong jadi penyanyi. Entah kenapa mama dari kecil tuh ngebayangin Nina jadi penyanyi gitu. Walaupun sebenarnya sekarang ya udah cukup jadi di dunia acting, tapi ya aku gak tahu yang namanya kesempatan. Jadi yang inspirasinya salah satunya mama sih, maksudnya yang ngedorong aku untuk kenapa sih nggak masuk coba ke dunia tarik suara. Nina Zatulini, Nina Zatulini itu anak yang mature, sangat profesional anaknya. Tapi dia adalah anak yang sangat menyenangkan kalau diajak bersosialisasi di luar lokasi. Kebetulan dari semua yang dikumpulkan hari ini, kebetulan mereka semua rata-rata adalah aktris. Dan juga selain aktris, mereka suka nyanyi semua, pada suka cover-cover lagu. Kalau emang Karina emang dia penyanyi kan. Kalau misalkan Sheila, Nina, yang aku tahu mereka suka cover-cover lagu di YouTube. Jadi seru aja sih, lucu aja sih, karena mereka semua selain berakting ternyata punya hobi dan juga kemampuan lain yang mereka salurkan lewat social media gitu. Baru aja kenal hari ini, baru ketemu hari ini. Menurut aku mereka semua beruntung banget dari usia yang masih sangat-sangat muda udah bisa nemuin passionnya dan juga bisa memiliki talenta macam-macam selain acting juga. Sekat hati tak menahan jua, lelah aku pada setiaku. Mengapa kau datang memberiku cinta? Oh inikah indah mendua? Haruskah ku hempas? Jangan kau tanyakan cinta untukmu. Di sini yang ada dirimu. Adakah benarnya janji di atas ingkar? Sana yang ada ragu. Oh, inikah indah mendua? Pergi saja, pergi, bawa jauh cintamu. Tahu ini tak adil untukmu. Sesalkan adanya. Jangan kau tanya kan cinta untukmu. Di sini yang ada dirimu. ada. Ragu.